بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن العلاء إمام البخاري رحمه الله berkata telah berkata kepada kami Muhammad ibnu al-Ala al-Hamadani Syekhul Bukhari. Sebagian para imah berbicara tentang beliau, oleh karenanya beliau memasukkan hadis ini pada kitab Al-Adabul Mufrad. Qala haddatsana Abu Usamah Muhammad bin Usamah bin Zaid Abu Usamah قال عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى dari بريد بن عبد الله dari أبو بردة بن أبي موسى العشعري أبو بردة anaknya أبو موسى العشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang budak yang memperbaiki ibadahnya, memperbaiki ibadahnya kepada Allah, kepada Rabbnya, wa yuaddi ila sayyidih, dan dia memberikan hak untuk tuannya, untuk yang memilikinya, yang memang diwajibkan baginya, yaitu ada dua. Yang pertama di sini dikatakan atha'ah, untuk ketaatan kepada tuannya. Yang kedua adalah nasihat. Yang kedua adalah nasihat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini yang secara umum fawaid daripada hadis ini ada pada hadis-hadis sebelumnya. Beliau ingin berdalil dengannya tentang bab idza nasaha al-'abdu li sayyidihi. Ketika seorang budak memberikan nasihat yang terbaik kepada tuannya. Dari segi pendalilan zahir nampak bahwasanya di antara hak tuan adalah menyampaikan nasihat. Telah lalu perinciannya. Maka dengan ini seorang budak tersebut mendapatkan dua pahala. Pahala ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, pahala menunaikan hak tuannya. Apapun itu, ketika itu adalah hak tuannya, maka harus ditunaikan. Maka di sini, ayyuhal ikhwah, ayyuhal talabah, rahimani wa rahimakumullah, al-ihsan, berbuat ihsan maknanya anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu engkau beribadah kepada Allah dengan jenis ibadah apapun itu jenisnya, jenis-jenis ibadah sesuai dengan definisinya, seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. sekhusyuk mungkin, sesempurna mungkin. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau sadar dirimu tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memuraqabahmu, selalu mengawasimu, ya, dimanapun anda berada. Ya, diingat-ingat ya, para talabah, para santri, apapun yang antum lakukan, antum sembunyikan sekuat apapun, jika asatidza, jika pengurus berhasil antum kelabui, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bisa antum kelabui. Ya. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Seluruhnya tidak tertutupi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ranting jatuh, daunnya pun jatuh, benda sekecil apapun, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Semuanya termaktub di dalam Alkitab. Ya. Semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu masih pada konteks yang disebut dengan makhluk. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menegaskan, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Dengan takdir Allah, semuanya termaktub di lauhil mahfuz. Ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50 alfa sanah. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, jadi ikhlaskan niat di dalam setiap langkah kita. Sadarlah bahwa asalnya Allah senantiasa memuraqabah kita, melihat kita dimanapun kita berada, ya, sesuai dengan namanya, ya. Ibadah ini umum dengan keumumannya, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, yaitu nama yang terkumpul padanya setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Jadi mafhumnya, ketika perkara tersebut tidak diridhoi Allah, maka perkara tersebut bukanlah ibadah. Ya. Jadi setiap segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, ya, diingat-ingat, yang dicintai Allah dan diridhoinya, minal aqwal, dari ucapan kita, bertutur kata yang baik, ya, hatta dengan sekedar senyuman, ya, hatta dengan sekedar kita memberikan senyuman kepada saudara kita, ini menjadi apa? Menjadi bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita ikhlaskan niat, ya, hatta sekedar senyuman, atau hatta sekedar memasukkan kegembiraan kepada teman kita yang sedang bersedih, misalnya orang tuanya sedang sakit, labas, insyaallah tahur, ya, kita sampaikan demikian, semoga menjadi penyuci dari dosa-dosanya. Ini idkhal, apa? Memasukkan kegembiraan kepada saudara kita. Sedekah dinilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Termasuk minal aqwal, yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Wal af'al, begitu juga perbuatan, ya, perbuatan kita termasuk bagian daripadanya, sholat yang wajib maupun yang mustahab, yang sunnah, begitu juga termasuk padanya, ya, kita mengerahkan badan kita untuk membantu orang lain, ya, di samping itu memasukkan kegembiraan, namun kita bekerja badan kita dengan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ibadah, ya, yang zahirah wal batinah. Ya, yang zahirah wal batinah. Yang kemudian masuk pada bagian daripada ibadah ini yang terdepan dan yang tertinggi adalah apa? Tauhidullah. mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tauhid dengan sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kita pelajari. Ya, diambil dari Master Wahada Yuwahidu Tauhidan, maknanya adalah ifraduhu bima yakhtassu bih, yaitu mengesakan Allah dengan yang khusus untuk Allah, baik itu dari rububiyahnya Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, Allah yang memiliki, mengatur seluruh alam ini, yang memiliki dan mengatur langit-langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, termasuk kita ini. Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, ya, wa ma bainahuma, ya, fa'budhu. Ya, ini tauhid al-uluhiyah. Apa itu? Mengesakan Allah di dalam ibadah. Dan ini yang menjadi ma'rakah antara para anbiya dan rusul dengan kaumnya. Ya, karena tauhid ini. Termasuk Nabi kita alaihi salatu wassalam yang menjadikan ma'rakah antara beliau dengan kaumnya, dengan Quraisy, dengan kafar Quraisy dan kaum musyrikin yang ada di sekitarnya adalah tauhid al-uluhiyah. Fa'budhu, kata Allah. Maka beribadalah, ikhlas hanya kepada Allah. Ya. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah intinya tauhid. Ya, intinya tauhid. Dan diingkari oleh sebagian mereka yang menisbatkan diri kepada ilmu, yang mereka senang dan suka dengan ibadatul kubur, meminta-minta kepada kuburan, meminta-minta kepada ala haddi za'mihim, kepada awliya, ya, menurut mereka. Fa'ala kulli hal. Maka ini adalah bagian daripada tauhid, dan termasuk tauhid ini juga disebut tauhid al-ibadah. Tauhidul ibadah. Apapun jenisnya daripada ibadah, kita ikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fa'abudhu wastabir li'ibadatih. Dan bersabarlah. Ya, karena ibadah ini penuh dengan masyakkah. Tidak mudah. Ya. Hati-hati. Ibadah ini tidak mudah. Makanya Allah menyatakan apa? Fastabir. Bersabarlah. Di dalam beribadah kepada Allah, apapun jenisnya, kita diminta untuk bersabar. Hatta dalam bertutur kata. Terus kita sudah mangkel hati kita. Ini selalu mengganggu saya, ini fulan ini. Hati kita mangkel. Kita ingat, Allah menyatakan fastabir li'ibadati. Termasuk bagian daripada ibadah ada apa? Bertutur kata yang baik. Karena definisinya itu tadi, setiap perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya, ya, dari ucapan dan perbuatan, ya, dari ucapan dan perbuatan, maka kita butuh sabar, ya, kita butuh sabar. Fastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama? Ya. Nah, ini tauhid al-asma wa-stifat. Fa'ala kulli hal, at-tauhid masuk pada tingkatan yang tertinggi. Ya. Dan ini adalah pondasi agama kita. Ya. Pondasi agama kita. Baru setelah itu, di sana ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan seterusnya. Daripada ibadah-ibadah, baik itu yang mahdhah dan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Fa'ala kulli hal. Maka ibadah ini dengan keumumannya, dengan itu seorang budak mendapatkan dua pahala. Qala haddatsana Musa. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, telah berkata kepada kami Musa. Ya, Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabudzaki. Qala haddatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid bin Ziyad Al-Abdi. Thiqah mereka. Qala haddathana Abu Burda bin Abdullah bin Abi Burda. Qala sami'tu Abu Burdata yuhaddith. Beliau berkata, aku telah mendengar Abu Burda menyampaikan hadis an abihi, dari bapaknya yaitu Abu Musa. Qala Rasulullah SAW, al-mamluku lahu ajran. Nah, sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu, budak mempunyai dua pahala dilipat gandakan oleh Allah. Kapan? Qala idza adda haqqallah fi ibadatih, ketika dia menunaikan hak Allah di dalam ibadahnya. Ya. Apa hak Allah atas makhluk ini? Itu dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Au qala fi husni ibadatih, atau ini ragu dari perawi, atau menyatakan pada kesempurnaan ibadahnya. Wa haqqa malikihi, dan hak tuannya. Alladhi yamlikuhu, yang memilikinya. Ini semakna dengan hadis-hadis yang telah lalu. Fa'ala kulli hal. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, babul abdu ra'in. Kita telah keluar dari bab nasihat budak kepada tuannya, dan memasuki bab yang baru, yaitu bab seorang hamba juga bertanggung jawab. Ya. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Abu Abdullah Al-Asbahi. Ya. Qala haddatsani Malik bin Anas Al-Asbahi. Qala an Abdullah ibn Dinar عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Hadis ma'ruf, asalnya ada di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ya, diriwayatkan di dalam kitab Sunan, dan hadis ini masyhur yang diriwayatkan dengan beberapa konteks, termasuk pada hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, yang ada sedikit perbedaan dengan riwayat yang ada di dalam Sahihil Bukhari. Qala kullukum ra'in, ya. Masing-masing kalian ini ra'in. Ya. Ra'in, ya. Asal katanya adalah ar-ra'yu. Ya, ar-ra'yu. Ra'in yang disukun kemudian ya. Ini asal katanya, yang maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah hifdhu syai, yaitu memelihara sesuatu. Artinya, ya, tidak cukup di situ, wa husnu ta'ahud lahu, dan memperbaiki ta'ahud, ya. Maknanya ta'ahud mungkin kita maknai berkonsekuensi dengan baik, kita terus memeliharanya, ya. Kita memegang konsekuensi tersebut, itu memperbaiki pemeliharaan terhadap sesuatu tersebut. Maknanya adalah kullukum ra'in, yaitu setiap kalian ini adalah seorang yang hafid, seorang yang menjaga, ya, dan harus memegang amanah masing-masing kalian ini. Ini maknanya. Kullukum ra'in. Ya. Yaitu setiap kalian diminta untuk menegakkan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Apapun itu jenisnya. Umum. Diibaratkan dengan istilah kullukum ra'in. Sebagaimana apa? Sebagaimana ra'i al-ghanam atau ra'i al-baqar. Ra'i al-ghanam, pengembala kambing ya, atau sapi. Jadi ra'i al-ghanam ini ketika dia dikasih amanah sekian sapi, sekian unta atau sekian kambing, maka dia ini dituntut untuk memegang amanah tersebut. Bagaimana caranya dia harus mendapatkan atau memberikan apa yang menjadi maslahat daripada kambing tersebut. Ketika dia berjalan di padang pasir, kebetulan ada makanan maka dia aman. Ya. Ketika tidak ada makanan maka konsekuensinya dia harus mencarikan makanan untuk kambing tersebut. Wahakala. Ya begitu juga masing-masing kita. Di sini Rasulullah menyebutkan secara umum pada awal hadis ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tidak hanya bertanggung jawab, namun kalian akan ditanya tentang amanah yang kalian pegang. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil nas. Ya, kita harus betul-betul menjaga amanah apapun yang diberikan kepada kita. Ya. Ini nas umum. Qala فالأمير الذي على الناس راع. Dan setelah Rasulullah menyebutkan secara global, setelahnya diperinci. Ya. Setelahnya diperinci. فالأميرُ الذي على الناس راع. Seorang pemimpin. Ya. Ya, seorang pemimpin yang punya banyak orang di bawahnya. Di sini sifatnya umum pemimpin, baik itu khalifah ataupun presiden ataupun camat ataupun RT ataupun kepala sekolah, mudir dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Maka ketika dia disebut amir, apa maknanya dia yatawallal amr? Ya. Dia mengurus setiap perkara mereka-mereka yang ada di bawahnya. Hatta dalam sebuah perjalanan, amirus safar juga termasuk di sini. Juga termasuk di sini. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, dia pun bertanggung jawab. Ya. Dan akan ditanya tentang apa yang diberikan kepadanya. Akan ditanya tentang bawahannya. Ketika itu adalah presiden, akan ditanya tentang rakyatnya. Apakah engkau sudah memaksimalkan? Ya. Atau belum? Ya. Fa'ala kulli hal. Warrajulu ra'in ala ahli baitih. Begitu juga seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya, orang yang ada di rumahnya. Ya. Bertanggung jawabnya sepenuhnya. Afwannya sepenuhnya. Baik itu nafkah wajibah, baik itu untuk masaknya istri, untuk pakaiannya, begitu juga yang dimakan anak-anaknya, untuk pendidikan anak-anaknya, seluruhnya. Dia dituntut untuk bertanggung jawab. Dan akan ditanya kelak yaumul qiyamah tentang amanah yang diberikan kepadanya. Qala wa abdur rajuli ra'in. Begitu juga budak seseorang pun juga bertanggung jawab. Atas apa? Ala mali sayyidih. atas harta yang dimiliki oleh tuannya, atas harta yang dimiliki oleh tuannya. Dan ini adalah syahid. Potongan ini adalah inti. Imam Al-Bukhari ingin berdalil dengan hadis ini lewat potongan ini pada bab. Ya, lewat potongan ini pada bab. Seorang hamba, seorang budak yang dimiliki seseorang, dia pun juga bertanggung jawab. Dan wahuwa mas'ulun anhu, dia pun juga akan ditanya kelak yaumul qiyamah. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka pada akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan secara umum sebagaimana pada awalnya. Sebagaimana pada apa? Pada awal mulanya. Yang demikian ini faedahnya, ya. Faedahnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Rasulullah menyebutkan secara umum di awal. Kemudian mentafsil pada pertengahannya, pada akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali. Ya, ini untuk mentakid, ya. Untuk apa? Mentakid dan sekaligus sebagai penjelasan bahwasannya apa yang disebutkan ini adalah umum bagi seluruh manusia. Ya. Siapa saja yang diberikan kepadanya sebuah amanah, ya, dengan dia mengurus manusia, mengatur manusia, maka dia pun harus bertanggung jawab, harus menegakkannya bil amanah, ya, harus menegakkannya apa? Dengan amanah. Perkaranya berat, ya ikhwah, ya, perkaranya berat. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk memegang amanah, menunaikan amanah, ditujukan kepada mereka-mereka yang berhak untuk memegang amanah tersebut. Dan jika kalian ingin menghakimi manusia, maka hakimi dengan adil. Jelaskan oleh para mufassirin, ayat ini yang dimaksud padanya adalah waliul amr. Mereka-mereka yang diberikan apa? Diberikan beban amanah, ya. Dengan apa? Dengan manusia, dengan rakyat. Baik itu waliul amr ataupun sekelas di bawahnya. Ketika itu adalah sebuah amanah, maka wajib ditunaikan dan dijaga dengan betul-betul penjagaan, ya, dengan betul-betul penjagaan yang kokoh. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, arba'un, empat perkara, idza kunna fika, jika empat perkara tersebut ada di dalam dirimu, fala yadhurrunaka ma fataka minad dunya, maka tidak akan memadharatkanmu jika engkau kehilangan dunia, bahkan dunia dan seisinya. Yang pertama kata Nabi SAW, sidqun hadis, ucapan yang jujur, ya, ucapan yang jujur. Yang kedua, hifzu amanah, menjaga amanah. Yang ketiga adalah husnul khaliqah, ya, memperbaiki akhlak. Yang keempat adalah iffatu tu'mah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dia makan. Ini empat perkara yang ada pada dirimu. Apa yang hilang daripada dunia maka tidak akan merusakmu, tidak akan membuat dirimu sedih, tidak akan membuat dirimu galau, ya. Maka dipegang ya empat perkara ini. Fa'ala kulli hal, al-amanah, al-amanah, ya ikhwah, ya. Siapapun itu, ya. Hatta talabah, hatta talabah. Misalnya fulan kelas 3 diberikan amanah dengan musyrif, misalnya Hamzah atau siapa namanya, Ammar, dikasih, coba ini adik kelasnya diatur begini begini begini, maka harus ditunaikan. Ketika tidak, nah ini berbahaya ya, ketika tidak ditunaikan amat sangat berbahaya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami berikan amanah ya kepada langit dan bumi dan pegunungan, namun mereka pun enggan untuk menerimanya. Bukan karena mereka menentang Allah, bukan karena mereka maksiat, namun berat bagi mereka untuk menerima amanah tersebut. Fa pada akhirnya hamalahal insan, manusia yang menerima amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, dan sesungguhnya manusia sangat zalim dan jahil. Dengan ini semua, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memberikan amanah ini pada mereka yang berhak untuk diberikan amanah ya, harus dipegang amanah tersebut ya, terkhusus terkait dengan ra'iyah, terkait dengan manusia, terkait dengan makhluk yang bernyawa, yang berbicara sebagaimana kita bicara. Di dalam sebuah hadis ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, hadisnya di Sahihain dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, rasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, istar'ahu Allah ar-ra'iyah, Allah subhanahu wa taala berikan kepadanya ra'iyah, diberikan amanah dengan manusia berapapun jumlahnya ya, model seperti apapun manusianya, falam yahuttuha binasihatin, kemudian dia tidak memegangnya baik, dia tidak memberikan nasihat, dia tidak peduli kepada apa yang diberikan kepadanya sebagai ra'iyah, illa kata Rasulullah SAW, illa la yajid ra'ihatul jannah, dia tidak mencium bau surga. Subhanallah, ini adalah wa'id ya. Dan termasuk kabirah min kabair adzunub, ketika dilanggar. Termasuk apa? Kabirah min kabair adzunub. Kenapa? Karena ada ancaman. Karena ada ancaman dengan neraka. Maka al-amanah ya ikhwah, harus betul-betul dijaga amanah tersebut, apapun itu jenisnya. Oleh karenanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah menyatakan, asdaqus sidq al-amanah, kejujuran yang paling jujur ketika seseorang itu memegang amanah. Dan akdzabul kadzib, kedustaan yang paling dusta adalah al-khiyanah, adalah sebuah pengkhianatan. Adalah sebuah pengkhianatan. Subhanallah, besar. Besar di sisi Allah, besar di sisi Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat pun menganggap mereka yang tidak memegang amanah adalah luar biasa ya. Begitu juga manusia setelahnya ya, manusia setelah para sahabat, generasi salaf setelah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, mereka betul-betul memegang yang namanya amanah ya. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, subhanallah, terkadang seseorang hanya dengan memegang amanah bisa melanjutkan apa, rantai kehidupannya, hanya dengan apa, memegang amanah. Kata Sufyan, apa beliau katakan? Kata beliau, man lam yakun lahu ra'su malin, barang siapa yang tidak punya modal, falyattakhidil amanah ra'su malin, maka jadikan amanah sebagai modal utamanya ya. Bisa melanjutkan. Ini diantara fadilahnya di antara fadilahnya. Secara khusus mereka yang diberikan kekuasaan. Kekuasaan ini tidak bisa diminta ya ikhwah. Berapa banyak orang yang berusaha untuk menjadi orang nomor satu, orang yang berkuasa di sebuah tempat atau di sebuah lembaga atau di negara bahkan sekaligus. Berapa banyak, bahkan sebagian mereka, subhanallah, sering kita dengar di masa-masa pemilu kemarin, berapa banyak orang yang gila mengeluarkan harta yang sangat banyak, atau bahkan mungkin rumahnya habis hanya karena apa? Ingin mempunyai sebuah kekuasaan. Al-amanah, al-amanah. Ya. Ketika seseorang memegang amanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah. Ya. Terkhusus mereka ketika diberikan kekuasaan, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i ya memberikan kepada mereka-mereka yang diberikan oleh Allah amanah yang besar berupa kekuasaan, kata beliau, senjata kalian, beliau menyatakan alatul riyasah, alatnya kalian mereka yang diberi kekuasaan khams, ada lima, kata beliau. Yang pertama beliau sebut sidkul lahjah. Ada lima senjata mereka yang diberikan kekuasaan. Yang pertama adalah apa? Sidkul lahjah. Maksudnya sidkul lahjah, lahjah ini cara orang berbicara. Jujur dia di dalam berucap. Jujur di dalam dia berucap. Yang kedua adalah kitman usir. Kitman asir. Yaitu menyembunyikan rahasia jika memang itu tidak diharapkan untuk diketahui oleh orang banyak. Kitman asir terkhusus terkait dengan ra'iyah, terkait dengan orang banyak. Masalahnya sensitif, masalahnya besar ya. Apalagi terkait dengan data-data, maka ini adalah sebuah rahasia. Maka di sana kata Imam Syafi'i apa? Kitman asir, sembunyikan rahasia. Jangan ketika manusia percaya kepada Anda dan Anda dianggap sebagai orang yang mempunyai kekuasaan, dianggap sebagai orang yang bisa untuk mengatur banyak orang, kemudian Anda pun sebarkan sana, sebarkan sini, jatuhkan sana, jatuhkan sini, maka dengan itu Anda akan jatuh dengan sendirinya. Karena ra'iyah tidak akan percaya kepada Anda. Ya, hati-hati. Maka alatnya adalah kitman asir, kata Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, al-wafa bil-ahd. Al-wafa bil-ahd, menunaikan janji. Ketika dia sudah seperti ini, sudah dia komitmen ya, komitmen dengan apa yang sudah dia ucapkan. Kemudian yang keempat, ibtida'un nasiha, senantiasa mengawali nasihat ya. Mereka para penguasa wajib sebetulnya memberikan nasihat kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Kemudian yang terakhir kata Imam Asy-Syafi'i, al-ada al-amanah atau ada'ul amanah, menunaikan amanah ya. Ini adalah senjata yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i bagi mereka-mereka yang diberikan kekuasaan. Tayyib, azan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Fadhil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Khulasah daripada hadis ini yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, maka masing-masing kita diberikan tanggung jawab ya, setiap manusia mereka mengemban ya mas'uliyah, mengemban sebuah amanah yang harus ditunaikan. Begitu juga di sini terdapat isyarat untuk kita taat kepada seorang pemimpin. Ya. Sekaligus faedah daripada hadis ini, kita dituntut untuk taat kepada penguasanya. Karena mereka adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ra'iyah. Ya. Seberapa besar upaya seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk itu, maka tidak akan bisa terjadi. Ya, maka di sana terdapat isyarat wajibnya kita untuk taat kepada seorang pemimpin dengan dalil-dalil yang amat sangat banyak. Begitu juga seorang laki-laki juga bertanggung jawab nafkah kepada keluarganya, memberikan makan, minum, pakaian untuk kesehatan mereka. Pun juga seorang wanita, seorang wanita. Di dalam hadis ini tidak disebutkan wanita, namun di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan al-mar'ah ra'iyah, wanita pun juga bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas waladiha wa baiti ba'liha, dan rumah suaminya. Ya, bertanggung jawab. Seorang wanita pun juga mempunyai tanggung jawab, dan itu akan ditanya. Wa hiya mas'ulatun anha. Begitu juga budak, ya, begitu juga budak yang harus betul-betul menjaga harta yang dimiliki oleh tuannya. Ya, fa'ala kulli hal, ini yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai penjelasan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Taib, yang hafal angkat tangan, yang akan nyetor, yang akan setor hadis angkat tangan. Hat, yang mau setor tidak ada. Satu, dua, taib, bismillah. Ya Allah, Isyam dulu. Karaqibi. Amatun yata'uha, yata'uha thumma a'taqaha. Waqad kana yurkabu barakallahu fik, tafadhal Arman. Rajula umma waladihi, yata'uha fa addabaha wa Barakallahu fikum. Baik, insyaallah kayaknya memang perlu ditunjuk untuk pekan depan. Pekan depan sudah mulai ujian, Hamid Salmin. Belum, masih belum. Baik, mumpung belum ujian. Ya, ditunjuk insyaallah hadis mana Muhammad bin Ala ini, hadis Abu Musa. Dua atau tiga hadis ini, ya, tiga hadis. Adnan satu, Iban dua, Abdullah Yasir tiga, ya, dipersiapkan insyaallah. Gini saja biar tidak berat, ya, biar tidak berat, masing-masing satu, ya, masing-masing satu. Kalau mau tiga ya tidak apa-apa, ya, kalau mau tiga tidak apa-apa, tapi untuk memperingan masing-masing satu, yang penting tetap semangat untuk menghafal. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.